الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kita akan membaca halaman 278. Jika bisa selesai, kita selesaikan hari ini. Jika tidak, kita lanjut di pertemuan yang akan datang insyaAllah. Halaman 278 membaca syarahnya Imam Ibn Utsaimin mengenai surat An-Nisa ayat 60-65. Nah. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Allah memberikan beberapa ciri orang-orang yang mengaku beriman padahal mereka adalah orang-orang munafik sebagai berikut. Pertama, mereka selalu cenderung berhakim kepada taghut, yaitu setiap hukum yang bertentangan dengan hukum Allah dan putusan Rasulnya. Karena setiap yang bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya termasuk tughyan atau melampaui batas. Dan pelanggaran terhadap hukum yang seharusnya dijadikan sumber dari segala sumber hukum, yaitu hukum Allah. Firman Allah Ta'ala, Ala lahul khalqu wal amr, tabarakallahu rabbul alamin. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah milik Allah, hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Kedua, jika diajak kembali kepada aturan Allah dan Rasulnya, mereka menghalang-halangi dan berpaling darinya. Ketiga, jika mereka ditimpa musibah akibat perbuatan tangan mereka sendiri yang diantaranya didapati dalam perbuatan mereka, mereka datang sambil bersumpah bahwa mereka tidak menginginkan kecuali kebaikan dan taufik seperti yang terjadi di zaman sekarang. Mereka menolak hukum Islam dan menggantinya dengan hukum buatan manusia yang bertentangan dengan Islam, tetapi mengaku apa yang mereka lakukan itu demi kebaikan dan lebih sesuai dengan kondisi zaman. Maka Allah memperingatkan kepada mereka yang mengaku dirinya beriman sementara memiliki karakter munafik bahwa Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi di hati mereka dan sikap mereka yang berlawanan dengan apa yang mereka ucapkan. Dan Allah telah memerintahkan kepada nabinya untuk menasihati mereka dengan perkataan yang membekas penuh dengan hikmah. Kemudian Allah menjelaskan hikmah diutusnya para rasul, yaitu tidak lain hanya untuk ditaati dan diikuti oleh manusia, betapapun hebat pemikirannya dan luas pengetahuannya. Kemudian Allah bersumpah kepada Rasulnya dengan sifat rububiyahnya yang menetapkan bagian yang khusus dari sifat rububiyahnya yang mengisyaratkan kebenaran risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di ayat 60 dan 6 sampai 65 dari surat An-Nisa, Allah menyebutkan tiga ciri orang munafik. Yang pertama, kecenderungan mereka untuk meninggalkan syariat Islam. Yang kedua, ketika diajak untuk kembali kepada aturan Allah dan Rasulnya, diajak kembali kepada syariat Islam, mereka tidak sebatas meninggalkan, tapi bahkan menghalangi orang lain untuk ikut dalam ajakan ini. Dan yang ketiga, mereka mengaku bahasanya apa yang mereka lakukan ini dalam rangka untuk kemaslahatan masyarakat, menyesuaikan diri dengan budaya, menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat, perkembangan zaman dan seterusnya. Dan itu alasan umum yang mereka lakukan. Digambarkan oleh Allah Ta'ala di ayat 62, فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُسِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا. Ketika mereka tertimpa musibah disebabkan karena mereka tidak mengikuti syariat, maka mereka mengatakan, loh, kami ini niatnya baik, kami niatnya baik, jangan nyalahkan kami, jangan menyalahkan apa yang kami lakukan. Di masa silam, terkadang karena ketika itu kaum muslimin dan orang kafir sering terjadi kontak senjata, sementara posisi orang-orang munafik berada di antara mereka. Maka pada waktu kaum muslimin mengalami kekalahan, misalnya dalam satu peperangan atau dua peperangan, lalu mereka mengatakan, tujuan kami untuk mendekat kepada Yahudi, kepada orang kafir itu dalam rangka untuk kebaikan, dalam rangka untuk kemaslahatan. Mereka bersumpah bahasanya yang mereka lakukan adalah untuk kebaikan. Di zaman sekarang kondisi kekalahan itu tidak nampak sebagaimana di masa silam dalam bentuk kekalahan perang. Namun mereka mengklaim bahasanya yang mereka lakukan adalah untuk kebaikan kaum muslimin dalam rangka menyesuaikan diri dengan zaman. Persis sebagaimana yang bisa kita lihat di masa saat ini, sikap yang dilakukan oleh orang-orang liberal, pertama kecenderungan mereka untuk meninggalkan syariat Islam, yang kedua ketika didakwai untuk kembali kepada aturan Allah dan Rasulnya mereka menentang, yang ketiga mereka beralasan bahwa sikap mereka ini dalam rangka apa? Untuk kebaikan umat manusia. Mengklaim bahasanya mereka yang paling berkemanusiaan, mengklaim bahasanya mereka yang paling sadar dengan peradaban dan seterusnya. Selanjutnya mengenai ayat yang terakhir, An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin mengenai iman seseorang terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sah kecuali terpenuhi tiga hal. Kita baca terlebih dahulu. Allah bersumpah bahwa iman seseorang tidak akan sah dan benar kecuali dengan tiga hal. Pertama, menyelesaikan setiap perkara dan perselisihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, merasa puas dengan putusannya dan tidak merasa keberatan dalam hati atas putusan tersebut. Ketiga, menerima sepenuhnya atas putusan tersebut dan melaksanakannya tanpa menunda-nunda dan menyelewengkannya. Bagian keduanya seperti dalam firman Allah Ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Quran surat Al-Maidah ayat 44. Dan juga firman-Nya, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul zalimun. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Quran surat Al-Maidah ayat 45. Firman-Nya lagi, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Quran surat Al-Maidah ayat 47. Nah, di An-Nisa ayat 65 Allah menyebutkan fala wa rabbika, sungguh demi Rabbmu, la yu'minuna, mereka tidak beriman. Meskipun lisan mereka mengatakan beriman, tapi hakikatnya mereka tidak beriman sampai memenuhi tiga hal. Hatta yuhaqqimu ka fi ma syajara bainahum. Yang pertama, mereka menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim dalam setiap perselisihan yang terjadi di antara mereka. Dalam semua perselisihan ketika beliau masih hidup dan dalam perselisihan urusan agama ketika beliau sudah meninggal dunia. Karena hakim urusan dunia di zaman sekarang tidak dikembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau sudah meninggal, tapi dikembalikan kepada hakim di antara manusia. Sedangkan untuk urusan agama, hakimnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau ngurusi hukum, bukan ngurusi dunianya. Kemudian yang kedua, dia merasa puas dengan putusan beliau dan tidak merasa keberatan hati dengan putusan itu. Wa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Dan yang ketiga adalah menerima sepenuhnya. Ini tiga syarat di mana orang bisa disebut sebagai mukmin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya adalah tentang status orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Ada tiga ayat yang berturut-turut Allah sebutkan di surat Al-Maidah. ayat 44, 45 dan 47. Di ayat 44 Allah sebut dia kafir. Di ayat 45 disebut dengan zalim. Di ayat 47 disebut dengan fasik. Dan tiga ayat ini disalahpahami oleh sebagian kaum muslimin, sehingga banyak di antara mereka yang kemudian menyimpang dan punya pemahaman seperti khawarij. Sementara ulama ahlu sunnah mereka meluruskan dan menjelaskan bagaimana pemahaman yang benar, sehingga bisa menundukkan firman Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dalilnya sama, tapi pemahamannya berbeda. Kalau kita diperintahkan ketika terjadi khilaf kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya kalau sudah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah punya dalil, tapi memahaminya beda. Terus dikembalikan kepada siapa? Kembalikan kepada pemahaman para sahabat. Kalau kita sampaikan kepada orang khawarij, mari kita selesaikan perselisihan di antara kita, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Mereka bisa mendatangkan Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana kita juga berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah. Loh, dalilnya bodoh. Berarti selanjutnya apa yang harus kita lakukan kalau dalilnya sama? Maka tahap berikutnya adalah kembalikan kepada pemahaman sahabat. Apa dalil bahasanya kita diperintahkan untuk kembali kepada pemahaman sahabat? Dalilnya firman Allah Ta'ala, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. Ada di surat Al-Baqarah. Kalau mereka beriman sebagaimana imannya kalian wahai para sahabat, فَقَدْ اِهْتَدَوْا, maka mereka akan mendapatkan petunjuk. Kata Ibnul Qayyim, berarti kebalikannya, فَإِنْ لَمْ يُؤْبِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ ضَلُّوا. Berarti kalau mereka tidak beriman sebagaimana imannya kalian wahai para sahabat, maka mereka sesat. Dan bagian dari iman adalah memahami ayat Al-Quran. Bagian dari iman adalah memahami firman Allah Ta'ala. Karena itu ketika terjadi perbedaan pendapat dalam memahami firman Allah, maka kembalikanlah kepada pemahaman para sahabat. Dan pemahaman para sahabat tidak mungkin menyimpang, karena dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahasanya iman mereka adalah iman yang benar. Meskipun secara individu terkadang mereka juga mengambil pendapat yang keliru, tapi secara keseluruhan para sahabat mereka dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, apakah ketika sifat ini berkumpul dalam satu pribadi, artinya siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah akan dihukumi kafir, zalim dan fasik sekaligus, dengan dasar bahwa Allah mensifati orang-orang yang kafir dengan sifat kefasikan dan kezaliman seperti dalam firman-Nya, "Wal kafiruna humuz zalimun." Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Quran surat Al-Baqarah ayat 254. Dan firman-Nya, innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik. Quran surat At-Taubah ayat 84. Sehingga setiap yang kafir pasti zalim sekaligus fasik. Ataukah ketiga sifat ini diberikan sesuai dengan keadaan dan bobot masing-masing dari mereka yang tidak mau berhukum dan memutuskan perkara dan apa yang diturunkan Allah. Yang terakhir inilah yang saya anggap paling tepat. Nah, kembali pada Al-Ma'idah ayat 44, 45 dan 47. Orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah ada tiga identitas: kafir, dolim, fasik. Yang menjadi pertanyaan, kalau orang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, apakah dia menjadi kafir, dolim dan fasik. Ini pendekatan yang pertama. Ataukah dia bisa menjadi kafir, bisa menjadi dolim, bisa menjadi fasik, tergantung latar belakangnya. Ada khilaf dalam masalah ini. Dan Imam Ibn Utsaimin mengatakan yang kedua yang lebih tepat. Sehingga tidak semua orang yang berhukum dengan hukum yang Allah turunkan langsung jadi kafir. Tapi terkadang dia bisa menjadi dolim, terkadang bisa menjadi fasik. Tergantung dari latar belakangnya. Dipahami maksudnya ya? Baik. Ada dua pendekatan di situ ya. Dua pendekatan tafsir. Tafsir yang pertama, setiap orang yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka ada tiga identitas yang melekat pada dirinya. Kafir, dolim, fasik. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bahwa orang yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka ada tiga kemungkinan. Bisa jadi kafir, bisa jadi dolim, bisa jadi fasik. Tergantung latar belakangnya. Dan pendekatan yang kedua inilah yang lebih tepat, karena tidak semua orang yang berhukum dengan hukum yang Allah turunkan menjadi kafir. Ketika dialog ini disampaikan kepada orang-orang takfiri, maka mereka tidak menerima. Lalu para ulama Ahlussunnah membuat pendekatan seperti ini. Kita tanya kepada mereka, ayat ini apakah hanya berlaku untuk pemerintah, ataukah berlaku bagi semua manusia yang dia menjadi pemimpin, bagi siapapun yang punya bawahan? Jawabannya, ini sifatnya umum, karena di situ ada man syartiyah wa man lam yahkum, barang siapa yang tidak berhukum. Berarti siapapun, baik dia pemimpin negara atau pemimpin di bawahnya, termasuk pemimpin sebuah keluarga. Pertanyaan selanjutnya, pernahkah orang tua Anda menetapkan sebuah hukum yang tidak sesuai hukum Allah kepada keluarganya? Dia mengatakan pasti pernah, namanya manusia. Berarti bapakmu pernah berbuat kafir, dolim, fasik. Kamu sekarang jadi pemimpin keluarga, pernah enggak kamu membuat keputusan yang itu bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya? Mungkin pernah. Berarti kamu juga kafir, fasik, dolim. Maka tidak ada manusia yang bisa lepas dari pelanggaran ketika dia memutuskan sebuah perkara. Ibu-ibu yang berada di rumah, disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia adalah sebagai apa? Sebagai pemimpin bagi anak-anak suaminya dan harta suaminya. Pernah enggak dia melakukan pelanggaran dalam masalah itu? Misalnya membuat kebijakan, memenangkan satu anak, mengalahkan anak yang lain, atau menghukum satu anak yang tidak bersalah, sementara yang bersalah malah didiamkan misalnya. Pernah atau tidak kira-kira? Mungkin pernah. Apakah kemudian jadi kafir? Tidak. Allah tidak pernah ridha dengan kedzaliman. Dan orang yang memutuskan hukum yang isinya kedzaliman itu bukan hukum Allah. Berarti dia masuk dalam kategori wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun dzalimun fasikun. Tapi tidak ada satupun orang yang mengatakan suami ini atau bapak ini jadi kafir gara-gara dia memutuskan perkara tidak sesuai hukum Allah, atau ibu ini jadi kafir gara-gara dia membuat kebijakan yang tidak sesuai hukum Allah kepada anak-anaknya. Berarti menunjukkan bahasanya orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah ketika memutuskan perkara, tidak otomatis berlaku padanya tiga sifat ini. Tapi sifat ini sifatnya pilihan. Terkadang dia jadi kafir, atau kondisional ya, terkadang jadi kafir, terkadang jadi dzalim, terkadang jadi fasik. Selanjutnya, pendapat saya dalam masalah ini sebagai berikut. Jika ia tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Allah dengan maksud mengejek, melecehkan, atau berkeyakinan bahwa yang lainnya lebih bagus dan bermanfaat bagi manusia, lebih layak untuk diterapkan, maka ia telah kafir dan keluar dari agama Islam. Di antara mereka Di antara mereka itu ialah orang-orang yang membuat undang-undang dan aturan yang bertentangan dengan syariat Islam. Mereka menginginkan agar orang-orang merujuk pada aturan yang mereka buat itu. Mereka tidak menciptakan undang-undang yang menyimpang ini melainkan dengan keyakinan bahwa aturan dan undang-undang yang mereka buat itu lebih baik, layak dan berguna bagi manusia. Karena secara logika dan fitrah, orang memahami bahwa seseorang tidak meninggalkan suatu undang-undang dan beralih menggunakan yang lainnya kecuali bila ia berkeyakinan bahwa yang ia gunakan lebih bagus dari yang mereka tinggalkan. Nah, karena perlu digarisbawahi di sini ya, yang statusnya kafir ketika mengambil hukum yang bukan hukum Allah adalah ketika apa? Dia meyakini bahwa hukum yang kedua ini lebih baik dibandingkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Lebih layak untuk diterapkan, atau minimal dia menganggap bahwasanya hukum itu sebanding dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada unsur i'tiqad dalam batinnya, ada unsur keyakinan dalam hatinya bahwa hukum yang dia terapkan ini lebih baik atau sepadan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ ada unsur i'tiqad, ada unsur keyakinan. Sehingga ketika kita melihat ada pelanggaran seperti ini, bisakah divonis sebagai orang yang melanggarnya, bisakah divonis sebagai orang kafir? Tidak bisa, karena kita tidak tahu batinnya. Misalnya, dalam sebuah perusahaan, di situ dibuat undang-undang bahwa semua karyawan dan karyawati tidak boleh mengenakan jilbab. Semua karyawati tidak boleh mengenakan jilbab. Pakaiannya harus membuka aurat, dan dia sebut harus berpakaian yang membuka aurat. Misalnya, dikasih batas ya, bagi wanita misalnya di atas lutut, kemudian lengannya di atas siku, kemudian leher terbuka ke atas. Dan itu dibuat undang-undang. Dan yang membuat undang-undang ini orang Muslim. Berarti dia membuat hukum yang tidak Allah turunkan, bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang ini jadi kafir? Kalau menggunakan pertimbangan Imam Ibnu Taimin, kita bisa menyebut orang ini kafir jika dia meyakini undang-undang yang dia buat itu lebih baik dibandingkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada unsur istihlal di situ. Ada unsur menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang membuat dia keluar dari Islam. Kemudian yang kedua, barang siapa yang memutuskan perkara dengan selain hukum Allah tanpa ada unsur melecehkan, menghina dan tidak meyakini bahwa hukum yang selain dari Allah lebih bagus dan layak untuk diterapkan, maka ia telah berbuat kedzaliman dan termasuk orang-orang yang zalim, bukan tergolong orang kafir, dan derajat kedzalimannya tergantung kepada hukum yang dipakai dan sarana untuk menerapkan hukum tersebut. Nah, sehingga di poin yang kedua dengan yang pertama bedanya apa? Masalah keyakinan. Tidak ada i'tiqad dalam hatinya bahwa hukum yang baru yang dia terapkan lebih baik atau lebih layak dibandingkan hukum Allah Ta'ala. Yang ketiga, barang siapa yang menerapkan hukum selain dari Allah dan tidak ada unsur melecehkan, menghina dan meyakini bahwa yang lainnya lebih bagus dan lebih bermanfaat, tapi hanya sekedar mencari muka dan perhatian di hadapan pembuat aturan tersebut, atau mengharapkan suapan atau yang lainnya dari kepentingan dunia, maka orang tersebut fasik namun tidak kafir. Derajat kefasikan tersebut berbeda-beda tergantung hukum yang dipakai dan sarana menerapkan hukum tersebut. Kalau fasik di situ ada tujuan keuntungan duniawi. Misalnya seperti cari muka untuk kepentingan keuntungan, kemudian apalagi tadi, biar bisa mendapatkan manfaat dari sisi duniawi, maka dia statusnya fasik. Karena hakikatnya orang yang berbuat maksiat, dia telah membuat hukum untuk dirinya sendiri dengan hukum yang tidak Allah turunkan. Tapi apa tujuannya? Ya, karena ingin menikmati sesuatu, karena dia melampiaskan syahwatnya. Padahal itu bukan hukum yang Allah turunkan. apakah berarti dia menjadi kafir atau zalim atau fasik? Maka tergantung dari niatnya. Kalau dia yakini bahwasanya perbuatan ini lebih baik baginya, agar dia misalnya lebih sehat, ya, atau dia lebih seger, biar awet muda, maka boleh minum khamr. Dan dia anggap bahwasanya larangan khamr itu tidak sesuai dengan perkembangan zaman, maka dia melakukan seperti ini dalam rangka untuk istihlal, menghalalkan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala, dan itu bisa jadi kafir. Tapi kalau sifatnya hanya sebatas dia yakin ini terlarang, tapi dia lakukan itu agar ini lebih menguntungkan. Kenapa dia kasih pakaian seperti ini untuk para karyawatinya misalnya? Ya biar menarik perhatian para konsumen, biar nanti yang datang ke situ betah misalnya, dan seterusnya, dengan alasan untuk kepentingan dunia. Maka dia orang fasik. Dia orang fasik. Tayyib. Kita baca lanjutan syarahnya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menjelaskan sikap orang-orang Yahudi yang menjadikan orang-orang alimnya dan rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Mereka terbagi menjadi dua kelompok. Pertama, mereka mengetahui para rahib dan orang-orang alim mereka telah merubah agama Allah, dan mereka mengikutinya dalam pengubahan tersebut, serta meyakini bahwa mereka sedang menghalalkan yang diharamkan dan mengharamkan yang dihalalkan Allah hanya karena mengikuti dan mematuhi para pemimpin mereka. Mereka mengetahui secara pasti bahwa mereka telah menyimpang dari agama para rasul, maka orang seperti ini telah kafir karena menjadikan selain Allah dan rasulnya sekutu dalam membuat sumber hukum. Kedua, mereka meyakini dan mengimani hukum Allah, tapi mereka menghalalkan yang diharamkan dan mengharamkan yang dihalalkan Allah hanya sekedar mentaati mereka dalam bermaksiat kepada Allah, seperti yang dilakukan sebagian orang Islam. Mereka berbuat suatu maksiat, tapi mereka masih meyakini bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan, maka mereka termasuk ahlul kabair, pelaku dosa besar. Nah, apa bedanya yang pertama dengan yang kedua? Dua-duanya sama-sama mengetahui ini melanggar hukum Allah. Ada aturan yang dibuat oleh rahib atau para kiai Yahudi tadi, dan pengikutnya tahu aturan ini bertentangan dengan hukum Allah. Namun di situ ada dua kelompok. Yang pertama, mereka meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh sang rahib ini telah legal di hadapan syariat, sehingga nanti apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka ikuti, tidak akan dihukum oleh Allah di akhirat, karena telah terjadi perubahan hukum dengan keputusan sang rahib. Pokoknya apapun yang terjadi, madep mantep manut rahib. Engko nek bener entuk ganjaran, nek salah rahib sing nanggung dosa. Maka orang ini keluar dari Islam, dia telah kafir. Yang kedua, dia mengikuti perubahan hukum yang dibuat oleh atasannya, dan dia tahu bahasanya ini bertentangan dengan hukum syariat. Namun dia sebatas mengikuti, tidak ada keyakinan bahasanya ini diperbolehkan, dan ini pelaku dosa besar. Misalnya DPS di sebuah perusahaan, Dewan Pengawas Syariah di sebuah perusahaan, menetapkan sebuah undang-undang. Undang-undangnya mengatakan bahwa setiap karyawan diwajibkan untuk melakukan akad riba, misalnya ya. Teksnya diwajibkan untuk melakukan akad riba. Kemudian karyawan melihat, ini yang membuat keputusan kan DPS, Dewan Pengawas Syariah. Dan dia orang yang ngerti agama, pasti ini sudah benar. Sehingga kalaupun kita melakukannya, kita tidak melanggar syariat. Akhirnya mereka melakukannya dengan penuh keyakinan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Maka orang ini telah keluar dari Islam. Lain halnya dengan orang yang kedua. Wah, ini salah, ini menyimpang, ini melanggar syariat. Tapi gimana lagi, kalau saya gak nurut ini, saya harus resign, keluar dari pekerjaan. Akhirnya dia pun tetap mengikuti dalam rangka untuk mempertahankan posisinya sebagai apa misalnya orang yang punya jabatan di situ, maka status dia adalah orang ahlul kabair, pelaku dosa besar. Yahudi kurang lebih seperti itu. Karena itulah hukum yang menyimpang dari syariat jika dibuat oleh ulama itu lebih bahaya dibandingkan hukum yang menyimpang dari syariat yang dibuat oleh pemimpin negara. Karena kalau ada hukum yang dibuat oleh ulama yang menyimpang dari syariat, bisa jadi diyakini oleh para pengikutnya itu kebenaran. Ya, kayak gini ini memang sudah benar. Karena yang ngajari Mbah Yai, yang ngajari misalnya Tuan Guru atau orang yang dianggap sebagai orang yang paham agama, diyakini sebagaimana layaknya hukum syariat. Tapi kalau yang memutuskan pemimpin negara, kemudian ada rakyat yang melihat, bisa jadi ada unsur pengingkaran. Ya sudahlah mas, terpaksa saya harus misalnya klimis, ya, cukur jenggot, atau misalnya apalagi saya terpaksa harus melanggar aturan hukum Allah Ta'ala. Karena di posisi ini kalau enggak saya enggak bisa dapat pekerjaan. Sehingga dia mengingkari batin, tapi dia tetap melakukannya dan dia menjadi ahlul kabair. Selanjutnya, ada perbedaan dalam masalah penerapan hukum secara umum dengan penerapan yang hanya dalam masalah tertentu yang dilakukan oleh seorang hakim dengan menggunakan hukum selain hukum Allah. Karena masalah-masalah yang tergolong sebagai penerapan hukum secara umum tidak termasuk dalam pembagian di atas, namun dia hanya tergolong dalam bagian pertama saja, karena ia menerapkan suatu aturan yang bertentangan dengan Islam. Karena ia meyakini bahwa hukum yang sekarang ia terapkan lebih bagus dari Islam dan lebih berguna bagi kehidupan manusia seperti yang telah saya sebutkan di atas. Masalah berhakim dan memutuskan perkara tidak dengan apa yang diturunkan Allah adalah masalah yang sangat besar yang banyak di antara para pemimpin Islam zaman sekarang terkena fitnah dengannya. Oleh karena itu, hendaknya setiap orang tidak tergesa-gesa dalam menghukumi dan melemparkan tuduhan yang tidak seharusnya kepada mereka sebelum hal tersebut nyata dan jelas baginya, karena masalah ini sangat berbahaya. Semoga Allah memperbaiki pemimpin kaum muslimin. Bagi yang memiliki ilmu dan bekal yang cukup, hendaknya tidak segan-segan menjelaskan masalah ini kepada setiap pemimpin agar hujah tegak bagi mereka sehingga masalah menjadi jelas. Sehingga orang yang tetap pada kekafirannya tidak mempunyai alasan lagi untuk tetap dalam kekafiran itu. Sedangkan orang-orang yang benar dalam keimanannya adalah berdasarkan pada bukti-bukti yang nyata. Jangan sekali-kali merasa kecil hati dan gentar dalam menjelaskan hal ini. Ketahuilah, kekuasaan dan kekuatan hanya milik Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Nah, perkara ini nanti insya Allah akan kita bahas ulang ketika membaca kitab Nawaqidul Islam. Dan ini termasuk sumber fitnah di tengah kaum muslimin, tidak berhukum dengan hukum Allah kesalahan, memberikan tuduhan yang salah kepada orang yang melakukan kesalahan ini dengan cara sembarangan, tidak pada aturan juga kesalahan. Akhirnya ada satu kesalahan ditumpuk dengan kesalahan yang kedua, nanti numpuk lagi kesalahan yang ketiga. Terjadilah kekacauan dan keramaian di tengah kaum muslimin. Salah satu sebabnya adalah tidak bisa mendudukkan masalah berhukum dengan hukum yang tidak Allah turunkan pada tempatnya, baik pelakunya maupun orang yang memberikan komentar kepadanya. Maka perlu kita waspadai, tawakuf lebih banyak menjaga diri tidak gampang bersikap dalam masalah ini, insya Allah lebih selamat. Kita bisa mengambil pelajaran dari sejarah kaum muslimin. Bid'ah pertama yang terjadi di tengah umat Islam adalah bid'ah masalah hukum, orang yang berhukum dengan hukum yang tidak Allah turunkan. Ini bid'ah yang pertama. Fitnah pertama yang terjadi di tengah kaum muslimin adalah salah paham dalam masalah tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan. Muncullah khawarij. Ayat yang dipakai oleh khawarij, ayat yang benar, firman Allah Ta'ala, inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hanya milik Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafir. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka dia kafir. Namun ayat yang benar ini dipakai untuk mukuli kaum muslimin yang lain, nutui-nutui yang lain. sampai akhirnya dipakai untuk mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan para sahabat yang lainnya dan seterusnya. Sehingga terjadilah apa yang pernah kita baca dalam sejarah, bagaimana kekejaman orang Khawarij dan tragedi yang terjadi antara kaum muslimin dengan orang Khawarij. Yang perlu kita sadari begini, tidak ada manusia yang maksum. Sebagaimana ketika dia menjadi rakyat tidak maksum sehingga dia melakukan pelanggaran, demikian pula ketika dia jadi pemimpin juga tidak maksum. Sehingga mungkinkah ada keputusan yang bertentangan dengan hukum Allah? Sangat mungkin, karena dia tidak maksum. Maka pada saat ada orang muslim yang melakukan pelanggaran, baik yang sifatnya pribadi atau menyangkut kepentingan orang lain seperti para pemimpin, yang bahaya adalah bisa jadi ini memicu pelanggaran yang ketiga, komentar orang lain yang tidak paham dengan masalah. Dan model ayat seperti ini yang kemudian bisa menjadi sebab kaum muslimin salah paham, akhirnya saling menuduh dan seterusnya, itulah yang dimaksud dengan ayat mutasyabihat. Dan ayat mutasyabihat tidak boleh sembarang orang untuk berkomentar. Dikembalikan kepada ar-rasikhuna fil ilmi. Tayyib. Cukup rumit untuk memahami, karena kita perlu tahu perbedaan-perbedaan detail dalam masalah ini, dan insyaallah nanti kita akan bahas lebih detail, barangkali pakai bantuan laptop ya, pakai bantuan apa? Proyektor, agar bisa dibuat lebih jelas apa perbedaan antara yang kafir, yang fasik dan yang zalim. Prinsipnya kalau belum punya ilmu yang memadai, sebaiknya tawakuf, jangan banyak komentar. Selanjutnya kita akan membaca kewajiban mengingkari tagut. Kewajiban mengingkari tagut. Wadalilu, yang dimaksud adalah dalil bagi wajibnya berhukum dengan sesuatu yang diturunkan oleh Allah dan ingkar terhadap tagut. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Tidak ada paksaan dalam memasuki agama Islam karena dalil-dalil dan keterangan serta penjelasannya tentang serta penjelasan tentangnya telah nyata. Oleh karena itu setelah ayat tersebut Allah melanjutkan qad tabayyana ar-rusdu minal ghay. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Jika telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat, maka jiwa yang masih murni dan bersih pasti akan memilih jalan yang lurus lagi benar dan meninggalkan yang sesat. Faman yakfur bitaghuti wa yu'min billah, barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah. Allah memulai dengan mengingkari taghut sebelum menjelaskan iman kepada Allah. Karena sesuatu dikatakan telah sempurna setelah cacat dan kerusakan yang ada padanya dihilangkan terlebih dahulu sebelum pondasinya diletakkan. Dalam sebuah ungkapan tersebut, dalam ungkapan disebutkan hendaknya menghilangkan cacat terlebih dahulu sebelum mengisi dengan yang baik. Nah, ada pengumuman sudah bukan? Jamaah agar bisa masuk ke dalam, silakan memberi silakan tempat merapat kepada fasahu fil majalis. Memberi tempat kepada jamaah yang lain agar bisa mendapat tempat yang lebih baik. Ya. Yang selatan. Ke selatan ya. Kasih jalan bagian belakang, silakan. Baik, insyaallah makanan aman ya. Jadi tidak harus mendekati tempat makan. Monggo agak ke selatan, yang bagian timur agak ke selatan, silakan. Barakallahu fiikum. Tayyib, kita lanjutkan untuk poin 15. Wa may yakfur bi taghuti wa yu'min billah. Allah dahulukan kufur kepada taghut baru beriman kepada Allah. Apa kaitannya? Kenapa didahulukan kufur kepada taghut terlebih dahulu baru beriman kepada Allah? Ada istilah yang mengatakan at-tasfiyah qabla tarbiyah. Pensucian terlebih dahulu sebelum pengisian. Ketika ada sebuah rumah yang rusak, maka tukang yang benar adalah langsung dibangun, yang rusak dibiarkan saja. Kemudian setelah itu baru diperbaiki yang rusak. Ataukah sebaliknya, yang rusak dihilangkan dulu, lalu kemudian dibangun dengan yang bagus. Pilih yang mana? Satu atau dua? Cara yang benar adalah yang rusak dihilangkan dulu baru dikasih yang benar. Ketika ada sebuah penyakit dalam badan manusia, maka yang benar itu langsung dikasih multivitamin, ataukah penyakit itu dicabut dulu baru kemudian diobati, kemudian dikasih multivitamin. Jawabannya yang kedua. Jadi hadirin yang dimakan Allah, sebagaimana batin manusia, ketika ada penyakit hati, maka pada saat dia diisi dengan berbagai macam kebaikan, sementara penyakit hati itu dibiarkan, bisa jadi kebaikan itu tidak akan mampu untuk diterima, akan dia tolak. Maka sikap yang benar adalah hancurkan dulu penyakit hati itu, dilakukan tasfiyah, baru kemudian dilakukan tarbiyah. Tasfiyah itu menghilangkan yang rusak, menghilangkan penyakit. Tarbiyah itu membangun dari mulai yang tidak ada. Mana yang kurang ini ditambah, yang kurang ini ditambah. Itulah tarbiyah. Tayyib. Karena itu anak kecil dia karena lebih bersih dibandingkan yang sudah tua ya, yang sudah tua kotorannya sudah banyak. Anak kecil karena dia masih bersih, maka ngajari anak kecil dengan ngajari orang tua gampang mana? Anak kecil. Dia masih bersih, sehingga langsung dilakukan tarbiyah saja. Fase tasfiyahnya tidak dilakukan. Kenapa? Dia sudah tidak ada kotoran. Tapi kalau orangnya sudah gede, sebelumnya misalnya dia ikut di aliran 1, aliran 2, aliran 3, dan seterusnya, untuk kemudian menjadikan dia sebagai orang yang bersih dari akidah-akidah yang menyimpang, maka akidah yang rusak tadi dihilangkan dulu. Maka debat dulu ya. Bisa jadi harus ada memberikan hujah-hujah agar akidah yang ada dalam dirinya hilang. Baru kemudian diisi dengan akidah yang benar. Itu yang dimaksud hendaknya menghilangkan cacat terlebih dahulu sebelum mengisi yang baik. At-tasfiyah qabla at-tarbiyah. Kemudian nomor 16. Faqadis tamsaka bil urwatil wusqa, maka sesungguhnya ia telah berpegang pada buhul atau tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Artinya berpegang teguh kepada tali agama yang amat kuat, yang dimaksud urwatil wusqa adalah tali agama Islam. Renungkanlah, Allah menggunakan kata faqadis tamsaka dan tidak tamassaka, karena makna istamsaka lebih kuat dari makna tamassaka. Karena tamassaka hanya berarti memegang, sedangkan istamsaka berarti memegang dengan kuat. Nah, walhamdulillahirrabbilalamin. Selesai di sini untuk faman yakfur bitaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa untuk tafsirnya ya. Kemudian kita akan membaca hubungan antara Islam, salat dan jihad. Qala al-musannif rahimahullah, ra'sul amri al-islam wa amuduhu as-salat wa dhirmatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Penulis mengatakan pokok urusan agama, kepalanya adalah Islam. Tiang-tiangnya, penegaknya adalah salat, sedangkan punuknya adalah jihad fi sabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menggambarkan dakwah itu seperti unta. Unta itu berjalan mengikuti ekornya atau kepalanya? Mengikuti kepalanya. Tapi unta yang paling tinggi punuknya atau kepalanya? Punuknya. Dan dia bisa berjalan ketika ada kakinya. Maka beliau membuat gambaran dakwah Islam itu ibarat unta. Yang mengendalikan arah itu Islam. Yang berjalan kakinya. Yang kelihatan di atas punuknya. Sehingga ketika unta itu misalnya jalan di padang pasir, kelihatan dari jauh itu bukan kelihatan kepalanya, kelihatan punuknya. Kelihatan punuknya. Tayyib. Beliau membuat permisalan seperti ini. Kenapa punuknya itu jihad? Karena ketika syiar Islam dibantu dengan adanya jihad, maka Islam akan semakin nampak di permukaan. Dilihat oleh seluruh masyarakat, dilihat oleh seluruh manusia di seluruh dunia. Wah, Islam itu seperti itu. Mereka hebat, mereka kuat karena jihad ditegakkan. Sehingga yang kelihatan adalah pengaruh Islam keluar dalam bentuk jihad. Sedangkan kemana dakwah ini akan berjalan, dia mengikuti kepalanya, yaitu syariat Islam. Dan untuk bisa menopang itu, manusianya harus punya hubungan yang sifatnya individu kepada Allah, yaitu salat. Makanya Nabi SAW menyebut tiangnya adalah salat. Kita baca penjelasannya. Hubungan antara Islam, salat dan jihad. Rasul amri al-Islam, pokok agama adalah berserah diri atau Islam. Maksud penulis berdalil dengan hadis di atas adalah bahwa segala sesuatu pasti ada yang terpenting, dan sesuatu yang terpenting yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Islam. Nah, rasul itu artinya apa? Kepala. Kalau unta punuknya disobek, mati enggak dia? Punuknya dipapras, ya. Mati enggak dia? Tidak. Tapi kalau kepalanya dipapras, mati. Nih. Maka Islamlah yang paling penting, karena dakwah ini dalam rangka untuk menggerakkan dan mengantarkan Islam menuju tujuannya. Selanjutnya, wa amuduhu as-shalah, sedang tiangnya adalah salat. Karena agama Islam tidak tegak jika salat tidak ditegakkan. Oleh karena itu, pendapat yang kuat bagi orang yang meninggalkan sholat adalah dihukumi kafir dan sudah tidak ada lagi Islam dalam pribadinya setelah ia meninggalkan sholat. Nah, ada hadis yang mengatakan as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, waman tarakaha waman hadamaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiangnya agama. Siapa yang menegakkan, maka dia menegakkan agama. Dan siapa yang merusak sholat, maka dia merusak agama. Ini bukan hadis Nabi SAW. Dan kalimat ini kalimat yang kalau disebut hadis, ya dia hadis palsu. Bukan sabda Nabi SAW. Meskipun secara makna didukung oleh hadis sahih yang kita baca ini. Dan hadis yang kita baca ini diriwayatkan oleh Muslim. Rasul amri al-Islam wa amudu sholat, secara makna benar. Namun yang dimaksud dengan menegakkan agama di situ adalah agama pribadi orangnya. As-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha, siapa yang menegakkannya, faqad aqamaddin, maka dia menegakkan agama, maksudnya agama pada dirinya. Waman hadamaha, dan siapa yang merusak sholat, faqad hadamaddin, maka dia merusak agama yang ada pada dirinya. Bukan Islam secara keseluruhan. Sehingga bukan berarti gara-gara ada orang yang enggak sholat, Islamnya hilang atau Islamnya runtuh. Tidak. Islam tidak bergantung pada amal orang ini. Selanjutnya, wadirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah, puncak ketinggiannya adalah jihad di jalan Allah. Puncak yang paling tinggi dan sempurna adalah jihad di jalan Allah. Karena biasanya seseorang kalau sudah mampu membenahi dirinya, maka ia berusaha untuk membenahi orang lain dengan cara jihad dan perjuangan di jalan Allah agar Islam tegak dan tidak ada yang tinggi dan menonjol selain kalimat Allah. Maka barang siapa yang berperang untuk menegakkan dan menjadikan kalimatullah yang paling tinggi, berarti ia berperang dan berjuang di jalan Allah, dan jadilah Islam yang tertinggi di atas segala-galanya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Penulis mengakhiri bukunya dengan ucapan wallahu a'lam dan bersalawat kepada Nabi SAW, kepada keluarga beliau dan para sahabatnya. Kemudian Imam Ibnu Taimin mengatakan, dengan demikian Selesailah pembahasan tentang tiga landasan utama dan apa yang berkaitan dengannya. Semoga Allah memberikan pahala yang paling baik kepada penulis risalah ini, dan semoga kita mendapatkan bagian pahala dan balasannya, serta semoga kita dikumpulkan bersama beliau di tempat yang mulia. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Belas Kasih. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada beliau, Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi, demikian pula Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kita mohon kepada Allah semoga subhanahu wa ta'ala, semoga Allah ta'ala memberikan balasan yang terbaik untuk keduanya. Amin. Kita tidak bisa ngasih duit kepada mereka, tidak bayar royalti ke mereka, mempelajari karyanya, tapi kita tidak bayar apapun ke mereka. Maka kita tawakal kepada Allah, kita pasrah kepada Allah, semoga Allah yang memberikan balasannya. Pertanyaannya yang pertama, bolehkah memperbaiki CCTV atau telepon di BMT? Kalau BMT UMY boleh insya Allah. Ada manajernya di belakangnya. Tayyip. Kalau Anda bisa pastikan bahasanya BMT ini tidak melakukan banyak pelanggaran dan transaksi riba, silakan dilakukan. Apa yang sebaiknya kita lakukan terhadap kuburan orang tua? Karena saya diprotes kakak yang tinggal di Jakarta, kalau yang di Jogja jarang ke kuburan orang tua. Ya, Anda sampaikan yang namanya kata sering untuk kuburan itu berapa kali, Pak? Dia jarang makan karena sehari cuma makan sekali. Dia jarang ke kuburan karena sehari cuma ke kuburan sekali. Jadi kata jarang dan kata sering untuk sebuah kegiatan itu tergantung dari uruf yang berlaku di masyarakat. Makan sehari cuman sekali, sering atau jarang? Jarang. Tapi kalau makan sehari 3 kali, itu ideal bagi masyarakat kita. Ke kuburan sebulan sekali, gimana? Nah, itu kebangetan, terlalu sering. Namanya ke kuburan, urufnya ya mungkin cuman 4 bulan atau 6 bulan sekali atau setahun sekali. Tiap tahun ke kuburan itu sudah dianggap sering. Sehingga kalau kakak Anda mengatakan kok jarang ke kuburan, dikomplain, sampaikan saya sudah sering ke kuburan. Maksud Anda adalah ke kuburan setahun sekali, itu sudah dianggap sering ke kuburan. Apa hukum bacaan amin waktu sholat, dan bagaimana tuntunannya bacaan amin ketika sholat yang bacaannya dikeraskan? Apakah cukup dalam hati atau dikeraskan? Hukum membaca amin bagi makmum. Ada hukum membaca amin bagi imam, bagi makmum, dan bagi orang yang sholat sendirian. Menurut Syekh Al-Albani rahimahullah, hukum membaca amin wajib bagi makmum saja, sedangkan bagi imam dan orang yang sholat sendirian, membaca amin tidak wajib. Kemudian yang kedua tentang tata caranya, amin itu ada 2 cara pengucapan secara bahasa Arab ya. Yang pertama, A-nya dibaca panjang, 2 harokat. Dia mengikuti mat iwak. Dan min dibaca lebih panjang lagi, 6 harokat, mengikuti mat arid lis sukun. Pendapat yang kedua secara bahasa, bahwa A-nya dibaca pendek, 1 harokat, min-nya dibaca panjang, amin. Ini yang kedua, dan dua-duanya benar. Jadi orang Arab kalau membaca amin bisa amin, bisa amin. Dan bagi makmum membaca amin dikeraskan dan dipanjangkan, sebagaimana juga imam membaca amin juga dikeraskan dan dipanjangkan. Nabi SAW ketika membaca amin, beliau mengeraskan dan memanjangkan suaranya. Ketika tasyahud akhir, apakah ketika imam selesai kemudian salam kita wajib ikut salam, sedangkan bacaan tasyahud saya belum selesai? Jadi kalau imamnya sudah salam, maka makmum mengikuti imam meskipun bacaannya belum selesai. Apakah bayar pajak termasuk ahlul kabair? Bayar pajak itu didolimi, ya, bukan mendolimi. Sehingga ketika Anda bayar pajak, maka status Anda adalah orang yang didolimi. Kecuali kalau Anda merasa bahagia ketika bayar pajak. Kalau Anda merasa bahagia, berarti Anda ridho. Dan ketika ridho, berarti yang narik tidak dosa. Bapak enggak usah tarik, saya kasih saja. Dah, ini saya serahkan, enggak usah narik, biar Bapak enggak dosa. Ini cara untuk menyelamatkan mereka yang narik pajak. Biar yang narik pajak enggak dosa, Anda serahkan dengan sukarela. Saya ridho ikhlas lillahi ta'ala. Terus statusnya apa? Ya, statusnya hibah untuk negara. Boleh enggak hibah untuk negara? Sah-sah saja. Atau donasi untuk pembangunan negara, hukumnya diperbolehkan. Sebagaimana kita bisa berdonasi untuk pembangunan jalan, untuk pembangun perbaikan selokan dan seterusnya. Kalau pilek, ya, pemilihan anggota legislatif, bukan sakit pilek ya, hukumnya dilarang. Dan menjadi anggota DPR adalah orang yang tidak paham syariat. Bagaimana relevansi dengan tadi yang disampaikan? Kita tawakkalalah Allah ketika misalnya yang berada di legislatif semuanya orang yang tidak paham syariat. Mungkin pada waktu dia terpilih dia tidak paham syariat. Dalam perjalanannya misalnya, akhirnya dia belajar KUHP yang ada di negara kita. Kemudian dia lebih mengenal tentang masalah hukum, terus mau belajar tentang hukum syariat. Bisa jadi itu terjadi. Allah memberikan hidayah kepada hambanya yang berada di, yang ketika dia berada di anggota dewan. Maksud saya begini, jadi kita tidak perlu khawatir misalnya saya tidak milih untuk anggota legislatif, terus nanti negara ini mau dibawa kemana? Sementara anggota-anggota dewan adalah orang-orang seperti itu. Tawakkalal Allah. Karena ketika kita meninggalkan satu perbuatan yang dilarang oleh Allah, maka Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Dan seperti yang pernah kita bahas, bahwa dalam pemilu untuk eksekutif dan legislatif itu dipisahkan. Untuk lembaga tasyri', lembaga tasyri' itu berarti yang memutuskan undang-undang. Para ulama mengatakan, ya kita tidak boleh ikut campur, karena berarti kita telah menyerahkan hukum yang berlaku bagi saya serahkan ke kamu. Dan itu tidak diperbolehkan. Tapi untuk yang eksekutif, lembaga tanfidhiyah, pelaksananya, maka kita boleh milih. Wallahu'alam. Ini sebagaimana keterangan yang pernah disampaikan oleh Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili. Jika kita sudah belajar ilmu nahwu 1, 2, dan 3 dan sorob 1, 2, 3, apa kiat-kiat dan tips agar bisa baca kitab? Kiatnya adalah lanjutkan. Baca lagi kitab. Baca lagi dan sampai memahami. Jadi setelah belajar ilmu alatnya nahwu dan sorob, kemudian berlatih untuk membaca. Nanti silakan dicari kitab bahasa Arab. Dan bahasa itu pertama adalah gramatikal, yang kedua vocabulary. Bahasa Arab juga seperti itu ya. Pertama gramatikalnya, nahwu sorof Anda sudah punya, walhamdulillah. Yang kedua adalah kosakatanya, mufradatnya. Dan itu dua-duanya bisa didapatkan dengan rajin membaca. Ketika Anda baca terus nanti akan menyesuaikan dengan sendirinya. Tahap awal salah-salah enggak apa-apa. Anda tidak akan disalahkan ketika Anda keliru baca, karena dalam tahap belajar sambil memperkaya kosakata mufradat. nanti lambat laun Anda akan kaya dengan mufradat sendirinya, karena Anda sering membaca kitab bahasa Arab. Maka jangan ketakutan untuk mencoba membaca, karena semua para asatidah yang mereka dulu berasal dari kampus-kampus umum, dari UGM, ITB, ITS maupun yang lainnya, awalnya nol dari bahasa Arab. Walhamdulillah Allah memberikan kemudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum minum obat yang ada alkoholnya sedikit persen. Sedikit ini perlu ditanyakan ke dokter ya. Kira-kira kalau saya minum satu botol itu mabuk atau mati? Kalau jawabannya mabuk tapi tidak mati, oh berarti ini khamr. Tapi kalau jawabannya Anda minum satu botol ini mati dan tidak mabuk, berarti ini racun. Dan racun dikonsumsi dalam jumlah tertentu dalam rangka untuk memberikan manfaat bagi manusia diperbolehkan. Karena khamr itu bukan identik dengan alkohol. Khamr pengertiannya adalah seperti kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, al-khamru ma khamaral aqla. Khamr itu apa yang menutupi akal. Sehingga ketika dia menutupi akal maka dia khamr. Tapi kalau dia tidak menutupi akal, dia tidak khamr. Kajian ini dilanjutkan pembahasan dua referensi buku yang telah dipakai. Insya Allah nanti kita lanjutkan dengan Qawaidul Arba, syarahnya Syekh Fauzan, dan kitab Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam, juga syarahnya Syekh Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa pembuka doa yang biasa dipakai para ulama? Mereka memakai seperti yang diajarkan Nabi SAW. Misalnya doanya Nabi Yunus, subhanaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum waris yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an tapi diselesaikan dengan hukum pemerintah? Apakah termasuk dolim? Jawabannya dolim. Mendolimi pihak yang seharusnya dapat lebih banyak. Anak laki-laki dapat dua dikasih satu, dan itu mendolimi. Apakah jihad fisabilillah bentuknya hanya perang? Jawabannya tidak. Karena jihad kepada orang munafik bentuknya bukan memerangi, tapi mendebat mereka, mendakwai mereka. Sehingga kalau memerangi orang liberal di negara kita, kita ditangkap polisi, Pak. Tapi ketika mendebat mereka, mereka mengatakan A, kita counter dengan B, mereka mengatakan C, kita counter dengan D. Itulah jihadnya melawan orang munafik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ikut undian yang diselenggarakan bank itu haram? Jika dia sebagai nasabah di bank itu lalu dapat undian, berarti dia mendapatkan hadiah dari utang yang dia berikan ke bank, dan itu termasuk riba. Assalamualaikum waalaikumsalam. Tadi diterangkan tentang hukum-hukum Allah. Jika saya kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, bolehkah hukum tersebut yang seharusnya berlaku tegas karena terbentur dengan aturan negara yang lebih fleksibel? Contohnya pendaftaran di instansi negara yang syaratnya tidak boleh berjenggot dan poligami. Maksudnya gimana ini? Pendaftaran di instansi negara syaratnya tidak boleh berjenggot. Ya tidak boleh dituruti. Terus gimana? Ya bertahan di situ sampai berjenggot. Nah kemudian nanti kalau Anda tidak diterima, ya walhamdulillah ya, nanti bisa jadi bisa mencari pekerjaan yang lain, semoga lebih berkah. Ada pertanyaan tentang masalah ayam di pasar, itu halal atau haram? Kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.